Ladies and gentlemen, this is a Fit Crew 14 at Studio Production. Of the day, I feel alone every day. Oh baby, you is mine, but you don't have a time. Alone the time with me, alone aku jadi terbengong-bengong. Bentar-bentar ku rogoh kantong, pas buka inbox masih kosong. Menunggu saat aku telepon kamu. Lagi ngomong sama siapa sih, kok lama begitu? Dari jam 5 tadi ku tunggu sampai dengan jam 1. Lama-lama aku pun bisa bosan sama kamu. Katanya telepon-telepon tapi kok lama bener. Giliran nomor akunya sibuk, udah dibilang so tenar. Kalau nunggu kamu bikin akunya jadi muter-muter. Gelisah kalau pernah sambil jantung hati deg-deg ser. Katanya kamu sayang tapi kau malah menghilang. Sudah banyak ku berkorban untuk dirimu sayang. Hargailah sedikit akan pengorbananku. Jangan perlakukan aku semaumu. I say, I say I love you. You say love me too. Namun kan kau tak begitu. Kamu malah main nipu. Bye-bye di aku. Gak enaknya di kamu. Lama-lama menunggu. Aku sepi tanpamu. Dulu waktu perjadian kamu sungguh perhatian, tetapi perlahan-lahan itu mulai menghilang. Apakah kamu sudah mulai tak lagi untuk sayang kepadaku yang dulunya tak bisa hidup tanpa abang. Engkau lah sang bintang, engkau lah sang rembulan. Terangi hatiku saat ku mulai terjatuh dalam. Begitu aku tambah hitam, tak lagi cari penerang. Sang bintang, sang rembulan pun tak lagi kau ucapkan. Akunya makin kurus karena mikirin kamu. Bukannya aku modus, tapi isi hatiku. Perubahanmu buat hatiku terluka. Ku harap kamu kembali seperti sedia kala. Say I love you. You say love me too. Namun engkau tak begitu. Kamu malah main nipu. Bye-bye di aku. Gak enaknya di kamu. Lama-lama menunggu. Aku sepi tanpamu.